Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu hada wa sallama taslim kathira wa ba'd. Kemudian kita masuk ke sisi yang terakhir dari Qad. Al-wajhu al-sabi' min awjuhi Qad at-takfir. Sisi yang ketujuh dari Qad adalah at-takfir, untuk menunjukkan makna takfir sering atau banyak. Qalahu Sibawaihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Sibawai fi qawli, seperti dalam contoh ucapan Allah Ta'ala, ataupun seperti dalam ucapan apa? Penyair. Qad atruku al-qirna musfarran anamilo. Qad atruku al-qirna musfarran anamilo. Saya seringkali meninggalkan, membiarkan orang yang seimbang dengan saya dalam hal kekuatan dan keberanian, dalam keadaan dia musfarron anamilu, menguning ujung-ujung jarinya, mati. Wa qalahu Az-Zamakhsyari fi qawlihi ta'ala, dan juga dikatakan oleh Az-Zamakhsyari seperti dalam ayat Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat seringkali berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Kalau contoh yang dicontohkan oleh Sibawai adalah makna takfir pada amilnya. Kalau yang dicontohkan oleh Zamakhsyari, makna takfir dari Qad pada ma'mulnya. Kita lihat di sini penjelasannya. Al-wajhu sabi' min awjuhi Qad at-takfir. Qalahu Sibawai fi qawlihi wa huwal hudhali. Kemudian Qad dengan makna takfir ini diucapkan oleh Sibawai seperti dalam ucapan penyair, yaitu Al-Hudhali. Qad atrukul qirna musfaran anamiluhu kanna thawabahu mujjat di firsadi. Seringkali saya tinggalkan lawan saya yang seimbang dalam hal keberanian, dalam kondisi dia musfaran anamiluhu, mati, menguning ujung-ujung jarinya. Kalau mati biasanya menguning dari ujung-ujung jarinya. Kanna thawabahu mujjat di firsadi, seolah-olah pakaiannya dilempari dengan buah-buah murbei, buah yang merah, kayak buah apa yang merah tuh? Kalau kita yang merah cut, nah strawberry mirip, cuma ini beda, murbei, buah murbei. Wal qirnu bi kasril qaf al kufu fi syaja'ah. Al qirn dengan kasrah pada qafnya bermakna al kufu fi syaja'ah, seimbang, sebanding dalam hal keberanian. Wal anamil jama' anmalah, wahya ra'su al-usbu', yaitu ujung-ujung jari-jari. Ini jelas qad atrukul qirna, maknanya takfir. Seringkali saya tinggalkan lawan saya yang seimbang dalam hal keberanian, dalam kondisi mati, menguning ujung-ujung jarinya, seolah-olah wajahnya dilempari dengan buah-buah murbe, karena banyak darah yang keluar. Wa mujad bil bina'i lil maf'ul. Mujad dengan mabni lil maf'ul, maknanya rumiyat. Yuqalu, dikatakan dalam ucapan orang Arab, majjar rajul asyraba min fihi idza rama bih. Seseorang mengeluarkan, memuntahkan asyrab, air, min fihi, dari mulutnya, idza rama bih, tatkala dia membuangnya, menyemburkan, menyemprotkan apa, air dari mulutnya tatkala dia membuangnya. Majjar rajul asyarab, maksudnya roma rajul asyarab. Wal firsad dengan kasra alfa, atut al-ahmar, itu buah murbei yang merah. Wa qala Zamakhsyari ay qala innaha taridu litakfir fi qawli ta'ala qad nara taqallub wajhika fis sama, wal kasra huna fi muta'allaqi al-fi'li la fil fi'li nafsih. Wa illa lazima takfiru ru'yah wa hiya qadimah wa takfiru qadim batil 'inda ahli sunnah. Dikatakan oleh Zamakhsyari bahwasanya qad dalam contoh ayat tadi untuk takfir, yaitu dalam ayat qad nara taqallubu wajhika fis sama. Dan yang dimaksud dengan takfir atau makna kasrah di sini adalah pada muta'allaqnya fi'il, yaitu taqallub wajhin nabi. Sungguh kami melihat, ataupun kami melihat, mengetahui seringkalinya wajahmu berbolak-balik arah langit. karena menginginkan agar arah kiblat dipalingkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu, Baitullah Haram. Kasrah di sini bukan pada fiilnya, bukan pada nara, tapi pada muta'alaknya, taqallub. Bukan pada fiil itu sendiri. Hanya saja di sini alasannya yang batil. Beliau bangun ucapan ini di atas madhabnya ahli sunnah versi Asy'ariyah. Bukan ahli sunnah yang hakikiyah, bukan. Wa illa lazima taksir ru'yah. Katanya kalau taksirnya dibawa kepada makna ataupun kepada amilnya, yaitu ru'aya ra' nara, ini mengharuskan adanya ru'yah yang berbilang. Wahya qadimah, padahal ru'yah Allah itu satu katanya, cuma yang qadim aja. Ini batil. Ya, ru'yah Allah ada yang qadim, azali, dan juga terus Allah Subhanahu wa taala melihat segala apa yang terjadi pada hambanya. Katanya wa taksirul qadim batil. Memperbanyak sesuatu yang qadim itu batil. Allah Maha Esa, sehingga ru'yahnya jangan dibikin berbilang. Inda al-sunnah, maksudnya inda asyariyah. An-na'u sabi' macam yang ketujuh. Ma ya'ti ala thamaniyati aujuh. Kalimat yang datang di atas 8 sisi. Wahuwal wawu, yaitu wawu. Wadhalika anna lana wawaini yartafi' ma ba'dahuma. Kata yang, ataupun kalimat yang ketujuh adalah apa yang dia datang di atas 8 sisi, yaitu wawu. Kalau ada bait-bait syairnya enak ya menghafalkannya ya, ada nazmnya itu. Wa dzalika anna lana wawaini, yang demikian dikarenakan pada kita ada dua wawu, yang yartafi' ma ba'dahuma, yang dirafakan ke atas setelahnya. Wahuma, ada wawu, ada dua wawu pada kita yang mana kalimat yang datang setelahnya itu dirafakan. Wawu yang pertama wawul isti'naf, wawu al-isti'naf, yang menunjukkan bahwasanya jumlah yang setelahnya itu jumlah baru tapi masih berkait dengan yang sebelumnya. Dari sisi i'rab selesai, tapi dari sisi makna masih berkait dengan sebelumnya. Contoh, linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha. Linubayyina lakum, agar kami jelaskan kepada kalian. Wa nuqirru fil arhami ma nasha, kami kokohkan kalian di rahim-rahim ibu kalian. Ma nasha, sesuai dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Lihat di sini, fa innaha law kana lil 'athfi, seandainya wawu di sini sebagai huruf 'athf, lantasobal fi'lu, niscaya fi'ilnya mansub. Wa nuqirra, iya kan? Tapi di sini marfu. Linubayyina lakum wa nuqirra. Kalau seandainya wawunya harfu athaf, tapi di sini dhammah, berarti wawunya bukan harfu athfin, tapi wawul isti'naf, yang menunjukkan bahwasanya jumlah setelahnya jumlah baru. Ya. Wa wawul hal. Kemudian wawu yang kedua, yang mana kata setelahnya itu marfu, adalah wawu al-hal. Wa tusamma wawal ibtida ayda, dan juga ini disebut dengan wawu ibtida, yang enggak jauh dengan isti'naf. Contoh, ja'a Zaidun wa syamsu thali'ah. Zaid datang dalam keadaan matahari thali'ah, sedang terbit. Wa sibawaihi yuqaddiruha bi'id. Adapun sibawaih, maka beliau menakdirkannya dengan makna id. Ja'a Zaidun wa syamsu thali'ah. Ja'a Zaidun id. Idh syamsu thali'ah. Zaid datang ya ketika matahari terbit. Nah, sudah cukup dulu ya. Yang pertama yang kita baca syarahnya dulu, yaitu wawu atau dua macam wawu yang mana kata setelahnya itu dirofakkan. Yang pertama wawu al-isti'naf, yang kedua wawul hal. Ya, di sini syarahnya, an-naw'u sabi' ma ya'ti minal kalimati 'ala thamaniyati awjuh wa huwal wawu. Macam yang ketujuh adalah kata yang datang di atas 8 sisi, yaitu wawu. Wa dzalika ay al-inhisaru fi thamaniyah anna lana wawain yartafi' ma ba'dahuma min al-ismi wal fi'li al-mudhari'i wa huma. Yani demikian, yani terkurungnya wawu pada 8 sisi adalah bahwasanya di sisi kita ada dua wawu yang mana kata setelahnya itu dirafakkan. Minal ismi wal fi'li al mudhari', dari isim ataupun fi'il mudhari', karena itu yang dibahas dalam i'rab. Wahuma, kedua wawu tersebut adalah wawul istinaf. Yang pertama wawul istinaf. Apa itu wawul istinaf? Wahia al-waqi'atu fi ibtida'i kalamin akhara ghairil awwali. Yaitu wawu yang jatuh, yang datang di awal kalam, di awal kalam yang lain, bukan kalam yang pertama. Saya ulangi, wawu yang datang di awal kalam yang lain, bukan kalam yang pertama. Ada kalam sebelumnya yang mendahului, setelah itu ada kalam berikutnya yang dibuka dengan wawu. Itu wawu istinafiyah. Nahwu qawlihi ta'ala, contoh ucapan Allah ta'ala, linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha, agar kami jelaskan kepada kalian, wa nuqirru fil arhami ma nasha, dan kami kokohkan kalian di rahim-rahim ibu kalian sesuai dengan waktu yang kami kehendaki. Biraf'i nuqir, dengan merafakkan nuqir. Fal wawu dakhilatu 'alaiha wawul isti'naf, maka wawu yang masuk pada nuqir adalah wawu isti'naf. Kenapa? Fa innaha law kanat lil 'athfi 'ala nubayyin lan tasaba al fi'l dakhilatu 'alaihi wa huwa nuqir, kama nusiba fi qira'ati Abi Zur'ah wa 'Asim fi riwayat al mufaddal. Karena sesungguhnya seandainya di situ wawunya wawu ataf, ya, untuk mengatafkan fi'il nuqirru kepada yang sebelumnya nubayyin, lantas wal fi'lu dakhilatu 'alaiha, niscaya akan masuk, akan mansub, ya, al fi'il, ya, yang wawu ini masuk padanya, akan mansub fi'il yang wawu ataf ini masuk kepadanya. Wa huwa nuqirru, ya, fi'ilnya di sini nuqirru, kama nusiba, sebagaimana nuqirru dinasabkan pada qira'ah Abi Zur'ah, Asim dan riwayat Al-Mufaddal. Jadi pada qira'ah yang nasab berarti wawunya wawu athfin. Adapun pada qira'ah yang rafa' berarti wawunya wawu istinafiyah. Wal wawu, ya, sudah paham itu wawu istinafiyah, insyaallah, ya, mudah, ya. Yaitu wawu yang datang di awal, di awal kalam, di awal kalam yang lain, bukan kalam yang pertama. Sebelumnya ada kalam yang mendahului, kemudian ada kalam alam kedua atau kalam berikutnya yang dibuka dengan wawu. Di mana dari sisi i'rab tidak ada kaitannya dengan sebelumnya, dari sisi makna mungkin masih berkaitan. Wawu tsaniyah, wawu yang kedua adalah wawul hal, wawu al-hal, yang menunjukkan makna al-haliyah. Wahia dakhilatu ala jumlah al-haliyah. Wawu al-hal adalah wawu yang masuk kepada jumlah haliyah. Ismiyatan kanat au fi'liyah. Apakah jumlah ismiyah, jumlah haliyahnya berupa jumlah ismiyah ataupun berupa jumlah fi'liyah? Karena jumlah haliyah bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Watusamma wawu al-ibtida aidha. Wawu al-hal juga dinamai dengan wawu al-ibtida, karena yang setelahnya diira sebagai mubtada. Nahu qaulika, contoh ucapanmu, ja'a Zaidun wa syamsu thali'ah. Datang Zaid dalam keadaan matahari terbit. Ya. Jadi wawu di sini haliyah, diterjemahkan dengan keadaan. Seandainya dijadikan wawu ataf maka kurang pas. Terjemahannya pun kurang enak. Zaid datang dan matahari terbit. Ya. Seperti ini tidak ada kaitannya. Wawu haliyah. Jadi diirab wawu wawu haliyah. Asyamsu mubtada, taliyah khabar, al-jumlah, al-ismiyah, fi mahali nasbin, fi mahali nasbin al-hal, sebagai hal. Sahibul halnya mana? Ya, Zaid. Ambilnya ja'a. Wa nahwu dakhala Zaidun waqad gharabat asy-syams. Contoh yang lain, Zaid masuk dalam keadaan matahari telah terbenam atau barusan terbenam. Ya, qad, masih ingat, ya, mana takrib. Ini juga jelas i'rabnya, ya. Wawu haliyah jumlah setelahnya, jumlah apa? Fi'liyah. Antum i'rab satu-satu kemudian akhirnya dikatakan jumlah fi'liyah fi mahali nasbin, alal hal, sebagai hal. Wasibawaihi yuqaddiruha ay alwawa idh bi'idh. Ada apa sibawaih? Maka beliau menakdirkan wawu al-haliyah dengan makna idh. Yes. di annaha tadkhulu 'alal jumlatain, karena id itu bisa masuk kepada dua jumlah. Sebagaimana wahaliyah bisa masuk kepada dua jumlah, ismiyah dan fi'liyah. Bukan idza. Ya. Bikhilafi idza liikhtisasiha bil jumlatil fi'liyah 'alal ashah. Berbeda halnya dengan idza, karena idza ini dikhususkan untuk bisa masuk kepada jumlah fi'liyah saja menurut pendapat yang sahih. Sehingga dalam terjemahnya itu boleh, ja'a Zaidun idza syams dhari'ah. Zaid datang ketika matahari terbit. Mana simpel terjemahnya ya. Ya, ini maksud dengan wawu ditakdirkan dengan id adalah bahwasanya apa yang setelah wawu itu diikat dengan yang sebelumnya, tidak berdiri sendiri. Ya, waqad gharabatis syams diikat dengan tadi dukhul zaid, masuknya zaid. Ayat ini maksud dengan menakdirkan id. Karena id demikian mengikat yang setelahnya dengan yang sebelumnya, tidak berdiri sendiri jumlah yang setelahnya. Kalau antum bikin jumlah, betul enggak nih seperti ini? Waqad ghurabatis syams, jumlah haliyah, sempurna belum? Belum sempurna itu. Dalam keadaan matahari terbit. Belum sempurna itu. Meskipun kalau dari syarat zahir ada musnad dan musnadilai, kenapa kan jumlah haliyah? Dia bergantung berkait dengan sebelumnya. Sebagaimana jumlah yang datang setelah itu maksudnya. Soal jadi paham ya. Kemudian wa anna lana selesai ini, masih habis. 5 menit lagi. 1 menit. 5. Oh, 6 menit ya. Matanya dulu. Itu yang pertama. Pada kita ada dua wawu yang mana kalimat setelahnya itu marfu'. Wawu yang pertama adalah wawu apa? Wawu istinafi, yang kedua wawu haliyah. Ya. Yang kedua, wa anna lana wawaini yantasibu ma ba'dahuma minal ismi wal fi'lil mudhari'i wa yufidani al ma'iyah. Dan juga pada kita ada dua wawu berikutnya yang mana kata setelahnya mansub. Apakah isim bentuknya atau fi'il mudhari'? Dan wawu ini faedahnya adalah ma'iyah, mengandungi makna ma'iyah, kebersamaan. Belum baca matanya kok. Wawaini matanya dulu, wawaini yantasibu ma ba'dahuma wa huma wawul maf'ul ma'ah. Dan dua wawu yang mansub kata setelahnya, yaitu yang pertama wawul maf'ul ma'ah, sama juga umma ma'iyah, wawul maf'ul ma'ah, contoh sirtu wa nila. Yang kedua wawul jam'i adzakhilah 'alal mudhari' al-masbuqi bi nafin aw talabin wa tusamma wawu ash-sharfi nahwa lamma ya'lamillahu alladziina jahru minkum wa ya'lamu as-sabirin. Wa qawli Abi al-Aswad la tanha 'an khuluqin wa ta'tiya mithlah. Ya. Dua wawu berikutnya adalah dua wawu yang mana kalimat setelahnya itu dinasabkan, yang pertama wawu al-maf'ul ma'ah. Ya. Contoh sirtu wan-nila. Ya. An-nil dinasabkan setelah wawu ini. Dan yang lebih kuat bahwasanya mansubnya an-nil itu bukan dengan wawu. Ya, bukan dengan wawu, tapi dengan fi'il yang ditakdirkan di situ. Wa wawul jam'i, kemudian kedua wawu jama', wawu ma'iyah namanya. Wawul jama' maksudnya wawu ma'iyah. Wawul jama' yang masuk kepada fi'il mudhari' yang didahului oleh nafi ataupun talab, yang keduanya nafi dan talabnya mahdhain, murni. Loncat. Dari matan ke syarah, liru. Tapi masih nyambung ya? Finasin atau labin? Belum, enggak ada mahdhainnya sini. Waktu sama wawu sharf, dan wawu ini disebut dengan wawu sharf karena dia memalingkan i'rab kata yang setelahnya dari yang sebelumnya. Dipalingkan i'rab kata yang setelah wawu ini dari yang sebelumnya. Sebelumnya rafa, jadi yang setelahnya nasab. Sebelumnya jazm, setelahnya nasab. Nahu wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Wa ya'lama. Dengan wawu ini maka disharaf i'rabnya ya'lam. dipalingkan dari yang sebelumnya. Ya sebelumnya kan jazm walamma ya'lam, dipalingkan dengan waw ini kepada nasab. Juga ucapan Abil Aswad la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlah, ini juga dipalingkan dari nasab dengan la nahiyah kepada nasab. Insyaallah nanti jelasannya ada kesempatan berikutnya. Sebelum akhir ada yang ditanyakan, insyaallah cukup dulu lah. Subhanallah, bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.